Selamat datang untuk yang ada di sebelah kanan panggung, UDF Tuban Pantura, Monata Mania Blora, Monata Mania Solo Kuro Lamongan, MMR, jangan digoyang-goyang malah gak bisa dibacain. Monata Mania Tuban Pantura, Monata Mania Blora, Monata Mania Rererus Kudus, semuanya tanpa terkecuali, Rembu, Monata Mania Indonesia. Terima kasih banyak ya. Salam buat Bapak Haji Mas Ruhan yang punya KM Manis. Semoga tambah rizkinya dan tambah rosop selalu. Kalau gak salah ini bacanya harus dibalik ya. Rosop itu boros gitu ya. Spesial buat ABK-nya yang lagi kedanan bakul kopi. Cie cie. Enek yang kena pelet bakul kopi ya. Yang lagi kedanan bakul kopi minta sebuah lagu Lanangi Jagat yang sekarang juga dilantunin oleh Anjar Agustin Monata Ramayana. Hey! Ora apa-apa lagu nintek, abis ini lagunya disambung lagi.